diriku. Percayalah aku merindukanmu. Sudah, tak perlu marah-marah, tak perlu kau curiga. Biarkan berjalan apa adanya. Sampai aku kembali pulang, bawa sebuah cerita. Sambut aku dengan pelukan untuk menghapus lelahku. Aku terasa lelah saat ini, tapi ku terbangun lagi dengan semangat darimu, dengan senyumanmu. Tenanglah saja, kamu selalu ada di hatiku. Walau raga ini tak selalu bisa untuk di sampingmu. Jadikan aku perantara rezeki yang tak terhingga. Dan jangan berpikir yang tak perlu, itu hanya mengganggu. Percayalah cinta ini untukmu. Aku terasa lelah saat ini, tapi ku terbangun. Kamu selalu ada di hatiku. Walau raga ini tak selalu bisa untuk di sampingmu. Cerita, sambut aku dengan pelukan untuk menghapus lelahku. Aku terasa lelah saat ini, tapi ku terbangun lagi dengan semangat baru, dengan senyumanmu. Tenanglah saja, kamu ada di hatiku. Walau raga ini tak selalu bisa untuk di sampingmu. Aku terasa lelah saat ini, tapi ku terbangun lagi dengan semangat baru, dengan senyumanmu. Tenanglah saja, kamu selalu ada di hatiku. Walau raga selalu bisa untuk di sampingmu. Kamu tak perlu banyak tanya sedang apa diriku. Percayalah aku merindukanmu.